السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pembahasan tentang haji. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, sudah kita bacakan pembahasan tentang tawaful qudum wa ma yutlabu fit tawafi ammatan, yaitu tentang tawaf qudum dan apa-apa yang diperintahkan di dalamnya. Kita sudah bacakan bagaimana cara atau kaifiyah melaksanakan tawaf. Ya, dari mulai kita berdiri di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ya, kemudian kita menyentuh dan mencium, lalu apabila berkesempatan untuk bisa sujud, maka sujud menghadap Hajar Aswad sebanyak 3 kali, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi tidak, kalau jika tidak mungkin maka tidak masalah, ya, maka setelah itu kita mulai tawaf mengelilingi Ka'bah, dan tidak disunnahkan untuk menyentuh apapun kecuali rukun Yamani bagaimana yang sudah kita bahas, dan tidak disunnahkan untuk mencium bagian apapun dari Ka'bah kecuali adalah Hajar Aswad, ya. Dan kita pun sudah bahas doa-doa yang hendaknya dibaca ketika kita sedang tawaf. Kali ini, para pemirsa Niaga TV, ada satu pembahasan yang agak sedikit terperinci terkait dengan satu bagian dari Ka'bah yang biasa kita istilahkan atau disebut oleh para ahli fikih dengan istilah syadharwan. Syadharwan. Apa itu syadharwan? Syadharwan ini sebenarnya tadinya adalah bagian dari Ka'bah. Jadi dia adalah bagian pondasi Ka'bah yang terlihat. Kemudian, ketika orang-orang Quraisy melakukan renovasi Ka'bah, maka bangunan Ka'bah ada bagian yang diperkecil. Dan dalam sejarah, hal itu terjadi karena mereka saat itu mengalami kondisi kekurangan biaya untuk menyelesaikan pembangunan Ka'bah, sehingga ukurannya lebih dikecilkan, sehingga ada bagian fondasi luar fondasi luar dari Ka'bah yang fondasi luar dari Ka'bah yang seharusnya dia menjadi bagian dari Ka'bah, tetapi tidak dibangun. Ya, ada bagian dari Ka'bah ya yang tidak dibangun. Dan tadinya memang dia bagian dari pondasi. Ya, jadi kalau kita membayangkan rumah ada pondasinya, ya pondasinya tentunya besar. Kemudian ada bagian dari pondasi itu yang tidak dibangun, sehingga dia menjadi pondasi yang terlihat dari luar. Itu biasa disebut dengan syadzarwan. Ya, nanti kalau kita ke Ka'bah akan terlihat itu syadzarwan namanya. Bagian dari pondasi Ka'bah yang tidak dibangun di atasnya bangunan, tetapi dia masih bagian dari Ka'bah. Disebutkan oleh beliau bentuk daripada syadzarwan itu adalah kasufati wazallaqah. Dia seperti apa namanya ya? Kalau nanti dilihat di Ka'bah itu bisa dijadikan pijakan. Kita bisa menginjak bagian itu dan dia zallaqah. Zallaqah itu cenderung turun. Ya, licin, apa namanya? Turun. Ya, jadi bagian pondasi Ka'bah, Ka'bah ada pondasi di bawah, kemudian ada bagian dari pondasi itu yang tidak dibangun, itu namanya syadzarwan. Syadzarwan. Ya. Dan syadzarwan ini sekali lagi dia adalah bagian dari Ka'bah. Lalu dikatakan oleh beliau wa huwa minal baiti. Syadzarwan adalah bagian dari Ka'bah. Fa inda taqbilil hajar yakunu ra's fi hawai asyadzarwan. Nah, kalau kita sedang mencium Hajar Aswad, kita masukkan kepala kita begitu, maka sebenarnya kita ini berada di atas syadzarwan. Ya. Jadi kalau kita memasukkan kepala kita untuk mencium Hajar Aswad, itu sebenarnya kita berada di bagian syadzarwan itu. Yaitu bagian pondasi, bagian luar dari pondasi Ka'bah yang tidak dibangun, ya. Fayajibu an yuthabbit qadamaihi ila faraghihi min at-taqbil. Maka hendaknya ketika kita mencium Hajar Aswad, kita kaki kita harus benar-benar tegak lurus, ya, sampai kita selesai mencium Hajar Aswad. Summa ba'da dzalika yamur. Lalu setelah itu berjalan. Fa inin taqalat qadamahu ila jihatil bab wa huwa mataminun. Apabila kedua kakinya berpindah ke arah pintu Ka'bah, wa huwa mutamin, sedangkan dia dalam kondisi mutamin, artinya mutamin mail, dalam kondisi miring, fi takbili, ketika dia mencium Hajar Aswad, walau qadra asbu'in, walaupun seukuran jari, wa madha kama huwa lam tasih tilka tawaf. Ya, maka tawafnya dianggap tidak sah. Kenapa dianggap tidak sah? Karena dia bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi dia tawaf di dalam Ka'bah. Karena bagian syadzarwan itu, bagian pondasi luar itu, yang tidak dibangun itu bagian dalam Ka'bah. Artinya kita tidak bisa, apa namanya, tawaf di dalam. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Ya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fayajibu an yuthabbita qadamaihi ila faraghihi min at-taqbil. Dia wajib menetapkan kakinya lalu tegak berdiri ketika dia sedang mencium apa Hajar Aswad. Ya. Jangan sampai apa namanya kakinya masuk ke dalam syadzarwan itu, berdiri di atas syadzarwan sambil dia misalnya apa bergerak untuk melanjutkan tawaf, karena ini bisa menyebabkan tawafnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia dianggap telah melakukan tawaf di dalam Ka'bah, bukan di sekitar Ka'bah. Seharusnya kan memutari Ka'bah, bukan dalam Ka'bah. Oleh karenanya kita hati-hati ketika kita tawaf, jangan sampai kita naik ke apa, ke pondasi yang luar itu, ya, lalu menempelkan tubuh kita ke Ka'bah sambil merayap misalnya. Kata beliau, itu dianggap bukan tawaf, karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam bagian Ka'bah. Ya, bukan masuk ke dalam bagian Ka'bah. Dan bagian yang tidak dibangun itu, yang kita sebut dengan syadzarwan, itu adalah bagian dari Ka'bah. Para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, fal ihtiyatu, maka sikap hati-hati ketika tawaf adalah idza'tadala minat taqbil, apabila seseorang telah selesai mencium kemudian dia kembali tegak berdiri, an yarji'a ila jihati yasarihi, hendaknya dia agak sedikit menarik ke sebelah kirinya, yaitu ke arah rukun yamani, ya, qadran yatahaqqaqu bihi annahu kama kana qabla taqbil, untuk memastikan bahwa posisi dia benar-benar sudah ada di luar, ya, tidak apa namanya menempel dengan bagian yang merupakan bagian dari Ka'bah, ya, bagian pondasi yang terlihat yang tidak dibangun di atasnya bangunan, padahal dia dahulunya adalah bagian dari Ka'bah. Ini permasalahan yang sebenarnya agak dakik. Dakik dalam arti agak rinci, ya, dan itu diberikan perhatian oleh para ulama. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, pembahasan tentang wajibatut tawaf, perkara-perkara yang wajib saat tawaf. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama, para pemirsa Niaga TV, adalah saturul aurah, menutup aurat. Famata zahara syai'un minha walau sya'ratun min sya'ri ra'sil mar'ati lam tasih. Yang pertama adalah menutup aurat. Maka apabila nampak rambut, ya, rambut kepala perempuan, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Artinya harus benar-benar aurat kita tertutup. Ya. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diutus, ya, di dalam haji yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum haji wada. Fi rahtin yu'adzin finnas, dan saat itu Nabi memerintahkan agar diumumkan kepada manusia, alla ala la yahuj ba'dal am musyrikun, bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik melaksanakan haji. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan tidak boleh tawaf di Ka'bah itu dalam kondisi uryanan, yaitu terbuka auratnya. Ya, oleh karenanya para ulama mensyaratkan harus ada yang namanya apa? Saturu al-aurah, yaitu menutup aurat. Adapun yang kedua, para pemirsa Niaga TV, adalah taharatul hadasi wan najasi fil badani wassawb wa maudi'it tawaf, yaitu sucinya orang yang tawaf, baik dari hadas ataupun dari najis. Baik najis yang menempel di badannya, ataupun menempel di pakaiannya, ataupun menempel di tempat tawaf, itu semua tidak boleh. Ya, jadi harus bersih secara hadas, bersih dari najis, baik itu di tubuh, ataupun di pakaian, ataupun di tempat tawaf. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bercerita, annahu awwalu syai'in bada'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qadima makkata annahu tawadda'a thumma tafa bil baiti. Sesungguhnya hal pertama yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau sampai di Mekah adalah beliau berwudu, setelah itu beliau tawaf. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat beliau sampai di Mekah, yang pertama kali beliau lakukan adalah berwudu. Ya, kalimat berwudu yang ingin kita garis bawahi. Begitupun para pemirsa Niaga TV, di antara dalil bahwa tawaf harus dalam kondisi bersih, ya baik hadas kecil, terlebih lagi hadas besar, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kharajna la nara illa al-hajj. Satu ketika kami keluar bersama Nabi, tujuan kami adalah untuk haji. Ketika kami sampai di tempat namanya Saraf, aku mengalami haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Rasul masuk menemuiku sedangkan aku sedang menangis. Maka Rasul berkata, "Malaki anufisti? Ada apa wahai Aisyah? Apakah engkau haid?" Maka Aisyah menjawab, "Na'am." Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam." Ini adalah ketentuan Allah yang Allah tetapkan untuk putri-putri Adam alaihis salam. Faqdi ma yaqdil hajj. Kerjakan saja apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang haji. Ghairu an la tatufi bil baiti. Tapi jangan tawaf aja. Jadi Nabi melarang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melaksanakan tawaf, yaitu di Ka'bah, dalam kondisi beliau sedang haid. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa ayyatufa dakhilal Masjidil Haram. Perkara wajib yang ketiga adalah tawaf itu wajib dilaksanakan di dalam Masjidil Haram, tidak bisa di luar Masjidil Haram. Ya, sebagaimana sudah kita bacakan dari dalilnya, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menukil ijma' para ulama, mereka bersepakat tidak sahnya tawaf yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Lalu dikatakan di sini, wa ayyatufa dakhilal Masjidil Haram. Dan kewajiban yang ketiga adalah tawaf di dalam Masjidil Haram. Wa ayyastakmila sab'a tawafatin. Dan juga wajib menyempurnakan 7 kali tawaf. Tidak boleh kurang dari 7 kali tawaf. Yang kelima, wa an yabtadi'a tawafuhu wa ayyabtadi'a tawafahu minal hajaril aswad. Wajib memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumul makkata idha stalama ruknal aswad awwalama yatupu. Ya, bahwa beliau alaihi salatu wassalam, apa namanya, pertama kali beliau sampai di Mekah, maka beliau menyentuh Hajar Aswad. Lalu ketika beliau memulai tawaf, yakhubbu salasata atwafin minas sabah. Beliau melakukan apa namanya, ar-ramal, yang kita bahas kemarin. yaitu memperbanyak gerak tetapi memperkecil langkah. Itu dilakukan tiga tawaf yang pertama. Jadi tawaf 7 kali, 3 tawaf yang pertama kita melakukan ramal, yaitu memperpendek langkah tetapi memperpanjang atau mempercepat gerak. Itu dilakukan oleh Nabi di 3 tawaf yang pertama. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang keenam, para pemirsa Niaga TV. Yang kelima, maksud saya, an yabtadi'a tawafahu minal hajaril aswad. Memulai tawaf dari Hajar Aswad. Wa an yamurra 'alaihi bikulli badanihi. Dan ketika dia melewati Hajar Aswad, dia harus melewati Hajar Aswad dalam kondisi menghadapkan seluruh bagian tubuhnya ke Hajar Aswad tersebut. Fa in bada'a min ghairihi lam yutadda bidzalika ila an yasil ilaihi. Tapi kalau dimulai dari tempat yang lain, bukan dari Hajar Aswad, maka itu tidak dihitung. Baru dihitung kalau dia sampai di Hajar Aswad. Faminhu ibtida'a tawafihi. Maka dari Hajar Aswad itulah kita memulai permulaan tawaf kita. Kalau dikatakan di sini yang ketujuh, wa an yaj'al baita an yasarihi wa yamurru ila jihatil bab. Dan diwajibkan kita menempatkan posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi kalau di sebelah kanan berarti kita sudah salah. Pastikan bahwa Ka'bah itu ada di posisi sebelah kiri kita. Wa an yatufa kharijal hijr. Dan wajib juga tawaf di luar hijr. Jadi enggak boleh kita masuk dari masuk ke Hijr Ismail sambil lewat, tidak boleh. Karena itu bagian dari Ka'bah dan tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Oleh karenanya dikatakan di sini tidak boleh ya tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail lalu keluar dari pintu yang lain, itu tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan wa ayyakuna kulluhu wa ayyakuna kulluhu kharijan an kullil bait. Dan kita harus melaksanakan tawaf itu di luar Ka'bah, jangan di dalam Ka'bah. Fa idza tawafa la yaj'al yadahu fi hawa'i syadzrwan. Ya, kalau dia sedang tawaf, dia jangan meletakkan tangannya di atas syadzrwan. Karena kenapa? Tadi yang kita katakan syadzrwan itu bagian dari Ka'bah. Syadzrwan tadi apa? Para pemirsa Niaga TV, bagian pondasi luar yang ada di Ka'bah. Dia tidak dibangun. Ya, dia jadi semacam, kalau dijadikan pijakan bisa. Tapi kalau kita niat tawaf sambil berpijak ke situ, tawaf kita tidak sah. Karena kita dianggap bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tetapi sedang berada dalam Ka'bah. Karena syadzrwan itu tadinya adalah bagian dari Ka'bah. Lalu dikatakan di sini, وَمَا سِوَ ذَلِكَ سُنَنٌ. Adapun selain daripada yang tadi kita sebutkan adalah sunnah. Contohnya ar-ramal, yaitu lari-lari ya. Ketika tawaf di 3 putaran pertama kita pendekkan langkah dan kita percepat. Ya, langkahnya kita perpendek tapi gerakannya dipercepat. Ataupun berdoa itu pun sunnah atau yang selain dari keduanya. Lalu dikatakan di sini thumma idza faragha min at-tawafi shalla rak'ataini sunnat at-tawafi khalfal maqam. Kemudian apabila telah selesai dari tawaf, maka melaksanakan salat 2 rakaat yang kita sebut dengan sunnatut tawaf, dan itu dilakukan khalfal maqam, di belakang maqam, yaitu maqam Ibrahim. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawafa bil baiti sab'an summa shalla khalfal maqami raqatain. Aku melihat Nabi masuk ke Mekah lalu beliau salat tawaf 7 kali, beres tawaf 7 kali maka beliau pun salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. وَيَزِيلُ حَيَّةَ الْإِطْوَاءِ فِيهِمَا.

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan pesan singkat dan ada juga layanan telepon di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Apa hukumnya bekerja di toko yang pemilik toko bekerja di kantor pajak? Ya. Allah alam bisawab ya, para ulama ya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya melakukan muamalah dengan orang-orang yang melakukan apa namanya transaksi yang mungkin dilarang ya, walaupun nanti masalah pajak tentunya harus didiskusikan kepada ustadz yang kompeten dalam masalah itu. Tetapi kita bicara secara umum ya, bahwa hukum bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan transaksi yang dilarang oleh syariat, misalnya transaksi yang sifatnya riba ya, ataupun yang lain sebagainya, itu hukum asalnya adalah boleh ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis yang sahih. Diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi di Madinah, dan beliau mengambil sejumlah gandum untuk keluarganya. Jadi Nabi mengambil sejumlah gandum untuk keluarganya, karena belum ada uang yang bisa beliau bayarkan, maka beliau gadaikan apa namanya baju perangnya. Itu adalah hadis yang sahih, ya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis yang lainnya. Oleh karenanya kata para ulama, bermuamalah dengan mereka selama muamalah yang kita lakukan adalah muamalah yang halal ya, bukan muamalah yang haram, maka menurut pendapat yang paling kuat itu adalah boleh. Ya, sebagian ulama seperti di mazhab Imam Syafi'i yang pernah saya baca itu menganggap makruh. Ya, ada lagi sebagian ulama seperti pendapat di mazhab Imam Malik, itu yang saya tahu mereka merinci apa yang dominan. Kalau yang dominan adalah yang haram, maka menjadi haram. Ya, tapi kalau yang apa dia tercampur dengan yang halal, maka yang saya pernah baca itu tidak masalah. Ya, dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, kalau itu selama permasalahan muamalah dan muamalahnya bersifat halal atau misalnya penyediaan jasa dan lain sebagainya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah berdasarkan muamalah yang dilakukan oleh Nabi dengan orang Yahudi, dan beliau orang Yahudi adalah orang yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka adalah orang-orang yang menghalalkan riba. Ya, padahal mereka nuhu'an, telah dilarang dari perbuatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, dalam melakukan tawaf dalam garis miring sa'i, bukan sya' tapi sa'i ya, pakai sa', tetapi tidak hafal doanya, sebaiknya apa yang harus kita baca? Berzikir saja, boleh berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala, perbanyak berzikir ya, perbanyak berzikir. Ada yang menyarankan membaca Rabbana, itu bagus, tapi itu dibaca antara rukun yamani sampai Hajar Aswad. Itu dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ketika kita sampai di rukun yamani, sudut rukun yamani, dari situ sampai ke Hajar Aswad kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita haid tidak boleh tawaf. Apakah boleh masuk Masjidil Haram untuk sa'i? Tentunya kalau tawaf jelas ya. Kalau tawaf tadi jelas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada ibunda kita Aisyah, ya, dikatakan inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang Allah takdirkan atas putri-putri Nabi Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji, hanya saja tidak boleh tawaf. Jadi yang dilarang hanyalah apa? Melaksanakan tawaf saja. Lalu bagaimana dengan aktivitas melakukan sa'i? Ya, apakah disyaratkan harus berwudu atau tidak? Ya, wallahu alam bissawab ya, yang saya ketahui selama ini itu tidak. Ya, itu tidak ada disyaratkan harus berwudu. Iya betul, tidak disyaratkan harus berwudu ketika kita sa'i. Ya, yang disyaratkan berwudu adalah ketika tawaf. Dalam hadis Nabi berkata at-tawafu kas-shalah. Ya, tawaf itu seperti salat, hanya saja dibolehkan di dalamnya kita berbicara. Artinya saat kita tawaf, kita boleh sambil berbicara. Kalau dalam salat kan tidak boleh kita berbicara. Insyaallah untuk lebih jelas esok hari ya, kita akan bahas tentang as-sa'yu atau as-sa'i. Sa'i kalau bahasa Indonesia dikatakan sa'i. Insyaallah besok kita akan bahas tentang pembahasan sa'i insyaallah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, barakallah. Bagaimana cara sujud tilawah jika kita melewati ayat-ayat sajadah? Apakah harus keadaan menutup aurat atau memakai mukena? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama khilaf dalam permasalahan ini. Sebagian ulama seperti di mazhab Imam Asy-Syafi'i menjadikan hukum tawaf kas-shalah. Mereka berkata, menjadikan hukum sujud tilawah seperti salat. Oleh karenanya disyaratkan takbiratul ihram, lalu mengucapkan takbir, lalu setelah itu salam. Itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita mendapatkan penjelasan dari para ulama seperti misalnya Imam An-Nawawi bahwa pendapat yang paling kuat tidak perlu kita takbiratul ihram atau salam, tapi langsung spontanitas sujud tilawah. Apakah harus menutup aurat? Allah alam bissawab ya, karena sujud tilawah ini terkait dengan membaca Al-Qur'an. Ketika seorang wanita menyendiri di dalam ruangan, tidak ada orang lain yang melihat dia yang bukan mahramnya, maka tidak ada syarat kewajiban menutup aurat ketika dia sedang membaca Al-Quran. Jadi seorang wanita tidak diwajibkan, tidak diharuskan menutup auratnya ketika membaca Al-Quran. Ya, ibadah yang disyaratkan harus menutup aurat itu kan seperti tawaf atau seperti sholat. Adapun qiraatul Qur'an tidak. Maka kalau kita mengambil pendapat bahwa sujud tilawah itu bukanlah sholat, maka otomatis tidak disyaratkan di dalam sujud tilawah apa-apa yang disyaratkan di dalam sholat. Allah alam bissawab. Masih, barang siapa yang takut, maka hendaknya dia berjalan di awal malam. Dan barang siapa yang berjalan di awal malam, maka dia akan sampai kepada yang diinginkan. Ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan itu Allah, Allah itu adalah surga. Baik. Baik. Saya juga belum memahami apa konteksnya. Apakah konteksnya itu adalah perintah sholat tahajud atau apa, saya tidak tahu. Harus kita buka penjelasan para ulama agar kita tahu maksud dari hadis itu apa, apa konteksnya. Allah alam bishawab. Apakah sholat malam itu mesti dijaharkan? Sunnah jahar. Disunnahkan kita menjaharkan bacaan di sholat malam. Allah alam bishawab. Kapan tawaf kudung dilaksanakan? Apakah semua jenis haji tamattu qiran harus didahului dengan tawaf kudum? Wallahu bisawab, ya semuanya dimulai dengan tawaf kudum. Ya, ketika berdasarkan hadis ya yang kita bahas kemarin, hadisnya bahwasanya hal pertama yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya apabila beliau sampai di kota Mekah adalah melaksanakan wudu kemudian tawaf. Ya, melaksanakan wudu kemudian tawaf. Bahkan kemarin sempat kita bahas, kalaupun barang-barang belum dimasukkan ke tempat penginapan, maka hendaknya kita berhenti di depan Masjidil Haram, ya kita berhenti, kita turunkan barang-barang, kemudian masuk sebagian rombongan. Untuk melaksanakan tawaf niabatan. Untuk mewakili yang lain. Misalnya rombongannya ada 20. 10 atau 15 orang masuk, yang 5 menjaga barang. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidaklah datang ke Ka'bah. Kecuali beliau masuk dari pintu Syaibah. Kemudian beliau tawaf. Itu kita sebut dengan tawaf kudum. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menasehati adik-adikku, mereka itu setiap waktu sholat itu ada kunutnya. Ya harus diajak berdiskusi baik-baik bahwa ibadah itu adalah tauqifiyah, artinya kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mencontoh Nabi. Apakah Nabi pernah kunut dalam setiap sholat? Jawabannya pernah, tetapi itu dalam kondisi kunut nazilah, yaitu ketika saat itu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, sangat memilukan, di mana ada tidak kurang dari 70 orang sahabat yang meninggal dikhianati oleh sekelompok orang-orang musyrik yang pura-pura masuk Islam lalu meminta diutus beberapa orang sahabat. Mereka bukannya dimuliakan malah dibantai. Maka saat itu Nabi alaihi salatu wasalam melaksanakan kunut di dalam riwayat, dalam salat-salat yang wajib, bukan hanya salat-salat subuh. Kalau itu alasannya silahkan, tapi harus ada alasan yang jelas. Tapi kalau sekedar kita mengerjakan sesuatu secara terus-menerus dan itu tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat, tentunya ini adalah perkara yang baru. Ya, perkara yang diada-adakan. Ya, Nabi dalam hadisnya berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan, mengada-ngadakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya, Allah alam bissawab. Apakah boleh selain sholat wajib, yakni sholat sunnah, membaca ayatnya melihat Al-Quran? Kalau sholat wajib tidak boleh, sholat sunnah boleh. Ya, ada beberapa riwayat dari sahabat, mereka memegang lembaran ketika mereka sholat. Tapi itu tidak boleh dilakukan di sholat yang wajib. Allah alam bissawab. Apakah fadilahnya memperbanyak istighfar di siang hari? Banyak fadilahnya. Istighfar tidak ditentukan harus siang hari, malam hari, pokoknya istighfar yang banyak. Ya Allah berfirman dalam ayatnya di surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh berkata, aku sudah sampaikan kepada umatku agar mereka beristighfar. Allah itu maha pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, beristighfarlah kalian. Kalau kalian beristighfar, innahu kana ghaffara, Allah maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian. Keberkahan. Ya Allah tambahkan anak-anak. Allah tambahkan harta untuk kalian. Wa yaja'al lakum jannat, wa yaja'al lakum anhara. Allah berikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya. Artinya Allah berikan balasan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah alam bisa. Kasih. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Jadi kalau pada saat kita sholat berjamaah, itu kan nanti pada saat sujud itu kan biasanya ada doa tambahan tuh pada saat sujud. Pada saat berjamaah itu boleh dilakukan nggak ya, Ustaz? Mohon konfirmasinya. Baik. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak masalah Pak, ya tidak masalah bahwa kita menambahkan bacaan ketika sujud, hanya saja jangan sampai perkara yang sunnah itu menjadikan kita lalai dari yang wajib. Tentunya dalam sholat berjamaah, ittiba'ul imam wajib, mengikuti imam wajib. Jangan sampai gara-gara kita melakukan yang sunnah, yaitu membaca doa ketika sujud, menjadikan kita tertinggal oleh gerakan imam. Ya, jadi jangan sampai yang sunnah itu menjadikan kita tidak sempurna di dalam mengerjakan yang wajib. Silakan berdoa, tetapi ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita pun bangkit untuk mengikuti imam. Ya, tapi selama imam belum bangkit, ya kita boleh gunakan waktu sujud itu untuk memperbanyak berdoa berdasarkan hadis Nabi yang sudah sering kita baca, bahwa waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apabila mengerjakan salat tahiyatul masjid duduk pada tasyahud akhir itu duduknya dengan duduk iftirash atau duduk tawarruk? Duduk tawarruk. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu duduk tawarruk. Di mazhab Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Nabi kalau di rakaat yang terakhir beliau duduk tawarruk. Ya selebihnya selain rakaat terakhir beliau duduknya adalah iftirash. Allah alam bisa. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.